السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله إخوتي جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الكتاب والسنة إلى الممات. نشكر المسؤولين ممن حضر من المحافظ ونائبه ورؤساء الشرطة والجيش وغيرهم من المسؤولين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لكل خير، وأسأله عز وجل أن يجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين بلدا آمنا مطمئنا، يعيش أبناؤه فيه تحت ولاة أمورهم على الأمن والأمان وطاعة الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، saudara-saudaraku sekalian, kami ucapkan ahlan wa sahlan atas kedatangan antum semua di tempat yang mulia ini. Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa mencurahkan kepada kita semua al-ilm an-nafi', ilmu yang bermanfaat, al-amal as-salih, amal salih, dan al-thabat, kekokohan, istiqamah di atas Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, hingga kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghormatan yang mendalam kepada pemerintah Kabupaten Bantul dan juga kepada Kapolres Kabupaten Bantul, kepada Dandim Kabupaten Bantul, dan segenap pihak yang mempunyai peran andil yang cukup besar atas tersenggalanya daurah yang mulia ini. Kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada mereka semua dengan kebaikan, memberikan taufik kepada negeri ini agar menjadi negeri yang aman dan sentosa, hidup di dalamnya anak-anak kaum muslimin, penduduk negeri ini dalam keadaan penuh ketaatan terhadap pemerintah mereka, dalam keadaan benar-benar aman dan tenteram. Inna min a'zam an-ni'am allati yun'im Allah 'azza wa jall 'ala 'ibadihi hiya ni'matu al-islam wa ni'matu التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه النعمة وهي الإسلام وصفها الله سبحانه وتعالى بأنه دين الوسطية، وأن هذه الأمة أمة الإسلام، أمة الوسط، ليس فيها غلو وتطرف، وليس فيها تفريط والتنازل عن الدين. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في وصف أمة الإسلام: كذلك جعلناكم أمة وسطا. ونهى ربنا سبحانه وتعالى عن الغلو في الدين والتطرف: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وبين نبينا عليه الصلاة والسلام أن الغلو والتطرف من أعظم أسباب الهلاك. قال: وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فيجب على العبد المسلم المؤمن أن يحمد الله على هذه الملة وهذا الدين العظيم الذي اشتمل على كل خصال الرحمة واشتمل على جميع محاسن الخير والأخلاق الفاضلة. لذلك ينبغي على العبد أن يحرص على تعلم الإسلام الصحيح، وأن يحذر من أفكار التطرف والغلو والإرهاب التي هي في الحقيقة ليست من الإسلام في شيء. Sesungguhnya di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya adalah nikmatul Islam dan nikmat at-tamassuk, berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nikmat Islam, karena Islam adalah agama pertengahan dan umat Islam adalah umat pertengahan, agama yang jauh dari ekstrim, agama yang jauh dari ghulu dan taqarruf, jauh dari sikap berlebihan, jauh dari sikap ekstrim, dan juga agama yang jauh dari sikap bermudah-mudahan serta meninggalkan bagian dari agama ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim ketika mensifati umat Islam yang merupakan umat pertengahan, yang jauh dari perbuatan berlebihan dan jauh dari perbuatan bermudah-mudahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat pertengahan. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita semua dari perbuatan berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita semua dari perbuatan ekstrim, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ. Katakanlah, wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Demikian pula Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan bahwa di antara sebab kebinasaan umat manusia adalah berlebih-lebihan di dalam menjalani agama ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wal ghuluwa fid din." Hati-hatilah kalian dari perbuatan ghulu, perbuatan berlebihan di dalam menjalani agama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din. Karena sungguh yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap atau perbuatan berlebih-lebihan di dalam menjalani agama. Seorang hamba mukmin hendaknya senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia Islam yang terhunjam dalam sanubarinya. Karunia Islam yang mencakup kasih sayang. Karunia Islam yang mencakup berbagai kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Karunia Islam yang mencakup budi pekerti mulia, al-akhlaq al-fadilah. Dari sini para hadirin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang muslim bersungguh-sungguh, bersemangat di dalam mempelajari agama Islam yang benar, dan hendaknya pula berhati-hati dari berbagai pemikiran, dari berbagai prinsip yang kental di dalamnya perbuatan al-ghulu, perbuatan ekstrim, perbuatan berlebihan di dalam menjalankan agama ini. Setiap muslim hendaknya berhati-hati dari pemikiran terorisme yang hakikatnya akan menjadikan ia jauh dari Islam yang sebenarnya, yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. كما أن الإسلام من أعظم النعم، فكذلك التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والسير على طريق السلف الصالح من الصحابة والتابعين قرون المفضلة والأخذ بأقوالهم والسير على معتقدهم على طريقة أهل السنة والجماعة، فإن هذا كذلك من أعظم النعم. لذلك كان يقول مجاهد رحمه الله: لا أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو وفقني للسنة، فهذا دليل على فضل التمسك بالسنة، السير على طريق السلف الصالح، منهج السلفيين. لذلك يقول المولى سبحانه وتعالى في عقوبة من يترك منهج الصحابة والسلف: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمولى سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: اجتمعت أقوال المفسرين على أن فضل الله ورحمته في الآية هي التمسك بالسنة النبوية، فهذا أعظم النعم التي ينبغي أن نبذل أسباب الثبات عليها. Sebagaimana Islam merupakan nikmat yang paling besar, demikian pula berpegang teguh dengan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengan prinsip dan manhaj as-salafus saleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para tabi'in dan para atba'u tabi'in yang mereka adalah generasi terbaik umat ini, Al-Qurun Al-Mufaddalah, berpegang teguh dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, merupakan nikmat yang besar apabila seseorang berada di atas nikmat tersebut. Oleh karena itu Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala berkata: aku tidak tahu salah satu dari dua nikmat manakah yang lebih besar. An hadani lil Islam, yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadaku kepada Islam, atau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadaku untuk bisa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa nikmat berpegang teguh di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam merupakan nikmat yang besar dalam kehidupan seorang muslim. Sebaliknya, ketika seseorang dijauhkan dari jalan Rasul alaihi salatu wassalam, dari jalan as-salafus salih, akan mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam, menempuh jalan yang berseberangan dengan jalan Rasul alaihi salatu wassalam setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia ke arah dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan sungguh neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itulah hendaknya mereka bergembira. Sungguh hal itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia ini. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwa perkataan ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan fadlullah, karunia Allah dalam ayat ini, adalah at-tamassuk, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية ما كنت عليه أنا اليوم أصحابي. فهذه الفرق يجب الحذر منها وعدم الانتساب لها. ويجب التمسك بتلك الطائفة الناجية، طائفة المنصورة، وهم أهل الحديث وأهل السنة. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى من هي الطائفة الناجية، فقال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وهذا معناه أنه يجزم أنهم أهل الحديث، إنهم هم الذين كانوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام. وقد ذكر السلف الصالح أبو قلابة وأيوب وغيرهم أن هؤلاء الفرق الهالكة 72 يفترقون فيما بينهم، لكنهم يجتمعون في أمر واحد، فقالوا اختلف أهل الأهواء إلا في السيف، أي إلا في الخروج على ولاة الأمر والسعي في الفتن ونزع اليد من الطاعة. هذه صفة مشتركة بين أهل الأهواء جميعا، لذلك فهم خطر على الأمن والأمان، وخطر على الوطن والأبدان. لذلك ما نراه من الإرهاب والانقلاب والتفجير والتدمير في بلاد الإسلام أو حتى في بلاد الكفر، فإن هذا ليس من هدي الإسلام، ولا هؤلاء يمثلون الإسلام، بل هم إما بين أهل بدع وانحراف، أو بين ملاحدة لا ينتسبون إلى الإسلام لكنهم يريدون ضر الإسلام وكيده وتشويه صورته. فالإسلام من هؤلاء وأفعالهم بريء، فلا يجوز نسب أفعال الدواعش أو جبهة النصرة أو القاعدة أو الإخوان المسلمين إلى الإسلام، فإن أفعالهم من الخروج على ولاة الأمر وقتل المسلمين والتفجير في بلاد المسلمين أمر يرفضه الإسلام ويخالف مبادئ الإسلام. نعم. نبي صلى الله عليه وسلم telah memberitakan kepada kita bahwa umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan saja. Rasul alaihi salatu wasallam ditanya, siapakah satu golongan itu? Beliau menjawab, al-jamaah. Dalam riwayat lain beliau menjawab, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu golongan yang berada di atas prinsipku dan prinsip para sahabatku pada hari ini. Golongan yang berada di atas manhajku dan manhaj para sahabatku pada hari ini. Kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang menyimpang, 72 golongan tersebut, tidaklah boleh disandarkan kepada Islam yang murni, Islam yang sebenarnya. Dan setiap Muslim harus menjauhkan diri dari kelompok-kelompok menyimpang tersebut, serta berkewajiban untuk berpegang teguh dengan golongan yang selamat yang berada di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka adalah al-firqatun najiyah, al-ta'ifah, al-mansurah, ahlul hadith, ahlus sunnah wal jamaah. Sebutan yang berbeda-beda namun hakikatnya adalah satu, yaitu orang-orang yang berada di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika ditanya siapakah golongan yang Allah selamatkan dan golongan yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah, siapakah al-firqatun najiyah al-mansurah, beliau menjawab, kalau bukan ahlul hadith aku tidak tahu siapa lagi mereka. Artinya ahlul hadith, para ulama yang senantiasa di masa itu berkecimpung dengan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha meniti jejak as-salafus salih, mereka itulah al-firqatun najiyah al-mansurah, golongan yang Allah selamatkan dari azab api neraka dan akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. As-salafu salih ridwanullah alaihim ajma'in, di antara mereka adalah Al-Imam Abu Qilabah dan Al-Imam Ayyub, mengatakan bahwa kelompok sesat tersebut yang berjumlah 72 kelompok atau 72 golongan, mereka saling berselisih satu dengan yang lainnya. Namun mereka dipertemukan dalam satu titik pertemuan, yaitu fis-saif, pemberontakan terhadap pemerintah. Semua kelompok menyimpang dari kalangan ahlul ahwa wal bid'ah. Mereka semua mempunyai prinsip yang sama, yaitu memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin. Inilah sifat musyarakah, ciri yang melekat pada kelompok-kelompok menyimpang tersebut. Oleh karena itu, apabila kita berpikir secara cermat dan jeli, kita akan mengetahui bahwa kelompok-kelompok menyimpang tersebut merupakan ancaman bagi keamanan dan ketentraman suatu negeri. Keberadaan mereka di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah negara, merupakan ancaman bagi negara dan juga ancaman bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, apa yang kita saksikan dari terorisme, kudeta, peledakan-peledakan yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin dan juga di negeri-negeri kafir, kita katakan bahwa semua itu bukan bagian dari Islam, dan apa yang mereka lakukan tidaklah mewakili wajah Islam. Justru apa yang terjadi dari berbagai peledakan, dari berbagai kudeta dan gerakan-gerakan teror, yang melakukannya adalah ahlul bid'ah wal inhiraf, orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar, dari prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, atau dari kalangan orang-orang kafir, bukan dari kalangan Islam, namun berusaha dengan makar mereka, dengan tipu daya mereka, mengesankan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan umat Islam. Islam berlepas diri dari mereka semua, dan tidaklah boleh menyandarkan berbagai ulah, berbagai gerakan-gerakan teror ataupun perbuatan yang mengandung unsur teror yang dilakukan oleh ISIS atau Jabhatun Nusrah, Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin, tidaklah boleh disandarkan kepada Islam, karena sungguh Islam berlepas diri dari mereka semua. Apa yang mereka lakukan dari keluar dari ketaatan terhadap pemerintah kaum muslimin, pemberontakan, kudeta, peledakan, terorisme, semua itu menyelisih Islam, dan sungguh Islam berlepas diri dari semuanya. فهؤلاء من الخوارج والروافض وغيرهم ممن يقوم على دول الإسلام ويحاربها، يرون الخروج على ولاة الأمر من المسلمين، يسعون للفتن وذهاب الأمن والأمان، خالفوا الإسلام الصحيح في كثير من مبادئه، وكثير من الأمور التي يجب الإيمان بها. فمن ذلك أن الإسلام دين الرحمة ودين السماحة، لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن الغاية من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأرسله بالتوحيد رحمة للعالمين لكي يتراحموا بينهم ويكونوا أهل الإيمان كالجسد الواحد. ولما وصف القرآن قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على أن الإسلام دين الرحمة ليس دين العنف وليس دين الإرهاب وليس دين الخروج على ولاة الأمر إلا بضوابط مهمة شرعية. ونبينا صلى الله عليه وسلم حث على خلق الرحمة وأن يتراحم الناس فيما بينهم، يرحم الصغير الكبير والكبير الصغير، والرجل لجاره وأهل بلده، والراعي لرعيته، والرعية لولاة أمورهم. هذا هو دين الإسلام، دين الرحمة. قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وجاء أحد الصحابة، أو كان أحد الصحابة، الأقرع بن حابس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل نبينا ابنيه الحسن والحسين، فقال الأقرع: والله لي عشرة من الأبناء ما قبلت واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. بل ديننا يحث على الرحمة حتى للحيوان، فكيف بحالنا مع الإنسان؟ إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، مع أنها مذبوحة لكنه يذبحها برحمة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا بغير حقها إلا يسأله الله عز وجل. ما من إنسان يقتل عصفورا بغير حقها إلا يسأله الله عز وجل. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها ويرمي به، يعني لا يذبحها إلا لأجل الأكل. أما العبث وقتل الحيوان عبثا فهذا لا رحمة فيه، فكيف بأفعال هؤلاء من الدواعش والنصرة والخوارج بجميع أقسامهم وفرقهم والروافض وما يفعلونه بأهل السنة والشيوعيون وما يفعلونه بأهل الإسلام وبلدان الإسلام؟ كلها أعمال لا رحمة فيها، كما وصفهم نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. نعم. Mereka dari kalangan orang-orang Khawarij dan juga orang-orang Syiah Rafidah yang melakukan berbagai gerakan-gerakan teror di negara-negara kaum muslimin. Mereka tebarkan fitnah, mereka lakukan upaya-upaya kudeta dan pemberontakan. Maka sungguh semua itu menyelisihi Islam yang sahih, Islam yang benar, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi Islam pada banyak prinsip-prinsipnya dan menyelisih Islam dalam perkara-perkara penting yang ada di dalam agama Islam. Agama Islam adalah agama kasih sayang, agama yang penuh toleran, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa tauhid sebagai rahmat bagi alam semesta, yang dengan tauhid tersebut mereka akan saling menyayangi satu dengan yang lainnya seakan-akan mereka adalah satu jasad, satu tubuh yang satu. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran yang di dalamnya terdapat obat, terdapat dan kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama kasih sayang, Islam adalah agama rahmah. Tentunya ketika kita mengetahui bahwa Islam adalah dinur rahmah, agama kasih sayang, maka berarti Islam bukanlah agama yang kejam, Islam bukanlah agama yang sadis, Islam bukanlah terorisme, Islam bukan identik dengan keluar dari ketaatan terhadap pemerintahnya. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghasung umatnya agar senantiasa berakhlak, berbudi pekerti luhur, penuh kasih sayang dan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Yang kecil menyayangi yang besar, demikian pula yang besar menyayangi yang kecil. Seseorang baik dengan tetangganya, baik dengan masyarakatnya, saling kasih sayang di antara mereka. Demikian pula Islam memerintahkan agar seorang pemimpin dekat dengan rakyatnya, demikian pula rakyat dekat dengan pemimpinnya, kehidupan yang penuh dengan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarhamun nas man la yarhamun nas la yarhamuhullah." Barang siapa yang tidak mengasihi manusia, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kasih sayang kepadanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang penuh belas kasihan, yang senantiasa mengasihi sesama, niscaya Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha penyayang, akan mencurahkan kasih sayangnya kepada mereka. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berilah kasih sayang kepada penduduk bumi, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengasihi kalian. Suatu hari salah seorang sahabat Rasul alaihi salatu wassalam yang bernama Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu menyaksikan Nabi alaihi salatu wassalam mencium kedua cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. Ia merasa aneh atas apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai 10 anak dan aku belum pernah mencium mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Man lam yarham la yurham." Barang siapa yang tidak mempunyai sifat kasih sayang, niscaya dia tidak diberi kasih sayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini semua kita mengetahui bahwa agama Islam, agama kita ini adalah agama yang memerintahkan dan menghasung umatnya untuk senantiasa mengedepankan kasih sayang. Jangankan terhadap manusia, terhadap binatang sekalipun, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza dzabhtum fal yuhsinidz dzabha." Jika kalian menyembelih binatang, menyembelih hewan, maka hendaknya kalian menyembelihnya dengan cara yang terbaik, yaitu dengan cara menajamkan pisau dan menyembelihnya dengan sembelihan yang syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ma min insanin yaqtulu usfuran bighairi haqqiha illa yas'aluhu Allah subhanahu wa ta'ala." Tidaklah ada seorang manusia yang membunuh seekor burung tanpa haknya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memintai pertanggungjawaban kepadanya kelak di hari kiamat. Di antara sahabat bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, "Ma haqquha?" Apa haknya? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, haknya adalah yadhbahuha wa ya'kuluha. Menyembelihnya dengan cara yang baik lalu memakannya. Adapun membunuh seekor burung karena iseng atau yang semisalnya, maka Islam melarangnya. Rasul alaihi salatu wassalam mengeluarkan ancaman terhadap orang tersebut, kelak akan ditanya di hari kiamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan bagaimana Islam menanamkan kasih sayang terhadap binatang, lalu bagaimanakah ketika kita melihat, menyaksikan perbuatan yang dilakukan oleh ISIS, oleh Jabhatun Nusrah, oleh Syiah, oleh komunis yang jauh dari rahmat, perbuatan yang sadis yang tidak berperi kemanusiaan, maka sungguh sangat jauh dari bimbingan Islam. Orang-orang Khawarij, mereka adalah orang-orang yang kejam, orang-orang yang berambisi untuk menghabisi kaum muslimin. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka adalah orang-orang yang membunuhi umat Islam dan meninggalkan para penyembah berhala. Wa min al-mabadi' الإسلامية التي خالفها هؤلاء تحريم القتل بغير حق، فتجرأ هؤلاء على الدماء وتجرأوا على قطع الرؤوس وتجرأوا على تكفير المسلمين والحكم عليهم بالردة ثم قتلهم وقطع رؤوسهم والتفجير في بلاد الإسلام والمسلمين. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فالقتل من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام: ذهاب روح المسلم أشد عند الله من أن تهدم الكعبة حجرا حجرا. فأرواح أهل الإسلام عزيزة في الإسلام، فهؤلاء تجرؤوا على قتل حتى آبائهم وأمهاتهم، ونعوذ بالله من ذلك. ولعلكم سمعتم قصة الشابين التوأمين قبل تقريبا أو في رمضان، شهر رمضان المملكة، كيف أنهما غدرا بوالديهما فأدخلا أمهما في غرفة، غرفة مخزن، وطعنوها حتى ماتت أمهم، ثم ذهبوا إلى أبيهم فطعنوه حتى مات بعد ذلك، وأدركوا أخاهم فطعنوه فهرب فنجا. وكيف فعل ذلك الآخر أيضا في المملكة، أخذ ابن عمه إلى البر فغدر به فقتله. فهؤلاء الدواعش والقاعدة والنصرة وغيرهم لا يحترمون الدماء ولا بر الوالدين ولا طاعة الرحمن في رمضان، ويفعلون مثل هذه الأمور. ولا عجب، فهؤلاء اجترؤوا ولم يتورعوا عن دماء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقاتلوهم يوم النهروان وقتلوا عليا رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة. يجب الحذر من هذا الفكر الخطير الذي لا يهتم بدماء الإسلام ولا بالأمن والأمان. Di antara prinsip Islam yang diselisihi oleh orang-orang Khawarij, ISIS, Al-Qaeda dan yang semisalnya adalah prinsip diharamkannya membunuh seorang Muslim tanpa hak. Mereka berani dan sangat bermudah-mudahan untuk membunuh seorang Muslim, untuk menumpahkan darah seorang Muslim, bermudah-mudahan memenggal kepala seorang Muslim, bermudah-mudahan mengkafirkan kaum Muslimin, lalu kemudian menghukuminya atau menghukumi mereka sebagai orang-orang yang murtad, lalu menghalalkan darah mereka, membunuhi mereka, baik dengan dipenggal kepala mereka ataupun diledakkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari orang-orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan kesengajaan, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ, maka balasannya adalah jahannam, ia kekal abadi di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala marah kepadanya, serta Allah menyediakan untuknya azab yang pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, dhahabu ruhil muslim, tercabutnya nyawa seorang muslim lebih besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada dihancurkannya Ka'bah batu demi batu. Dari sini para hadirin, kita mengetahui betapa mulianya nyawa seorang muslim. Itulah pandangan Islam, itulah prinsip Islam. Berbeda tentunya bagi kaum Khawarij. Bagi mereka, nyawa seorang Muslim sangatlah murah. Bahkan, nyawa ayah dan ibu mereka pun sangatlah murah. Mungkin antum telah mendengar kejadian yang belum lama ini terjadi di kerajaan Saudi Arabia, yang dilakukan oleh dua orang anak lelaki yang kembar, yang telah dirasuki pemikiran dan prinsip-prinsip ISIS. Dengan teganya dia lakukan pembunuhan terhadap ayah dan ibunya, serta upaya untuk membunuh saudara-saudaranya. Dia masukkan ayah dan ibunya dalam sebuah gudang. Dia lakukan upaya tipu daya dan khianat hingga berhasil membunuh sang ibu. Matilah sang ibu. Dia pun berusaha untuk membunuh sang ayah hingga matilah sang ayah. Dia pun masih belum puas, berusaha untuk membunuh saudaranya. Namun saudaranya selamat dalam kondisi terluka. Demikianlah ketika seseorang telah dirasuki pemikiran-pemikiran Khawarij, seakan-akan darah orang tua sekalipun sangatlah murah di hadapannya. Dalam kasus yang lain juga terjadi di kerajaan Saudi Arabia, yang dilakukan oleh anggota ISIS yang dirasuki pemikiran-pemikiran ISIS ketika dia ajak saudara sepupunya ke tempat di luar kota atau di luar perkampungan yang jauh dari manusia, seakan-akan dia tampakkan sesuatu yang baik, namun ternyata di tempat tersebut, di saat jauh dari keramaian, jauh dari orang-orang, dia berkhianat dan dia bunuh saudara sepupunya itu. Sadis, kejam, tega, walaupun harus menumpahkan darah karib kerabatnya. Itulah ISIS, Al-Qaeda dan yang semisalnya. Mereka bukanlah orang-orang yang menghormati dan menghargai darah kaum muslimin. Jangankan kaum muslimin, darah orang tua yang melahirkannya, yang membesarkannya, yang mendidiknya, sama sekali tidak dihargainya. Dilakukan di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah, maka apa yang dilakukan oleh Khawarij gaya baru ini bukanlah sesuatu yang aneh. Karena dalam sejarah, orang-orang Khawarij di awal kemunculannya, mereka berambisi untuk membunuhi para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam di Medan Nahrawan, dan mereka berhasil, salah seorang dari mereka berhasil membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang yang mulia di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di tengah-tengah sahabat ketika itu. Maka dari itu wajib bagi kita semua untuk berhati-hati dari pemikiran-pemikiran Khawarij ini, pemikiran yang sangat berbahaya, pemikiran yang kejam, yang sadis, walaupun tentu kedoknya adalah kedok agama. Dari sini kita harus berusaha membentengi diri kita dan keluarga kita dari pemikiran yang berbahaya ini, agar jangan sampai diri kita dan keluarga kita terjatuh ke dalam pemikiran yang sangat berbahaya ini. ومن أصول الإسلام وواجباته التي خالفوها قضية الأمانة، فمن صفات الإرهاب وأهل الإرهاب الغدر والخيانة، فيغدرون بأوطانهم، فتجد أن ولاءهم وطاعتهم ليس لولاة الأمر في بلدانهم، فمثلا من يعيش في هذه البلاد تجد أنه ولاؤه للبغدادي في القاعدة أو في العراق أو في الشام ولأمراء القاعدة في أفغانستان وغيرها، والرافضي الذي يعيش في هذا البلد ولاؤه ليس لهذا الوطن وهذا البلد، بل لإيران وغيرها من البلدان الرافضية. أما أهل السنة والجماعة، من ميزاتهم السلفيين أنهم يحفظون لولاة الأمر حقوقهم ولا يغدرون بهم، ويرون السمع والطاعة بالمعروف، ويحثون الناس على الاجتماع وتحريم الخروج، ويدعون لولاة الأمر. هذه أصول أهل السنة والجماعة. بل حتى الكافر لا يجوز لك أن تغدر به، فقال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أي من جاء إلى معاهد وهو كافر لكنه دخل الإسلام أو دخل بلاد الإسلام بالشروط ورضوا بإدخاله، لا يجوز قتله ولا ظلمه ولا الغدر به. وحتى إذا كنت في بلدانهم، بلدان الكفر، لا يجوز لك أن تغدر بتلك البلدان ولا أن تفجر فيها ولا أن تظلم أهلها ولا أن تقتلهم. الإسلام ينهى عن هذا، عن هذه الأفعال. فهؤلاء الخوارج أهل غدر وخيانة. لذلك إذا جاء وفجر نفسه في المساجد أو في أماكن تجمعات المسلمين، يدخل بصورة ويخفي هذه المتفجرات في بطنه فيغدر بمن هو موجود ويقتل الأبرياء، مثل ذاك الرجل الذي سمعتم عنه الذي ما عظم حرمة المدينة ولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أهل المدينة، جاء إلى العسكر قريبا من مسجد رسول الله وحاول دخوله فأجلسوه ليتفطر معهم في رمضان، فغدر بهم وفجر نفسه فقتل نفسه وانتحر وقتل أولئك الأبرياء الذين نحسبهم شهداء. نعم. Di antara prinsip Islam yang orang-orang khawarij sangat jauh darinya adalah qadiyatul amanah, permasalahan amanat. Karena di antara ciri khas mereka adalah al-ghadr wal-khiyana. Di antara ciri khas mereka adalah berkhianat, tidak menepati janji, jauh dari kesetiaan. Maka dari itu mereka adalah orang-orang yang jauh dari sikap setia terhadap tanah airnya, mudah berkhianat terhadap bangsanya. Ketaatan mereka tidaklah diberikan kepada pemerintah bangsa dan negaranya. Kepada siapakah ketaatan dan kedekatan serta kecintaan diberikan? Diberikan kepada pemimpin-pemimpin mereka yang ada di Baghdad, yang ada di Syam, yang ada di Afghanistan, dari pemimpin-pemimpin ISIS dan yang semisalnya. Apabila dia seorang Syiah Rafidhah yang juga sangat kental dengan kekhianatan dan jauh dari kesetiaan, kecintaannya, taatnya, ketaatannya, kedekatannya diberikan kepada Iran. Mereka orang-orang yang sulit dipercaya untuk bisa sama-sama membangun dan mempertahankan bangsa dan negaranya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, As-Salafiyun, justru di antara keistimewaan mereka, di antara prinsip-prinsip mereka yang menonjol, bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghargai dan menghormati pemerintah-pemerintah mereka, menunaikan hak-hak yang harus mereka tunaikan terhadap pemerintah mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, jauh dari perbuatan memberontak terhadap pemerintah mereka, bahkan mengajak umat manusia, mengajak kaum muslimin untuk bersatu padu bersama pemerintah, tentunya di dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, seorang kafir, seorang yang kafir sekalipun, di antara mereka ada orang-orang yang tidak boleh untuk dibunuh, tidak boleh untuk dikhianati atau bahkan didzalimi. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, negaranya terikat perjanjian damai dengan negara kaum muslimin, lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak mencium bau surga. Demikian pula ketika seseorang berada di negeri kafir sekalipun, tidak boleh melakukan pengkhianatan di dalamnya. Ketika ia mendapatkan visa untuk bisa masuk ke negeri tersebut, berarti telah dijamin keamanannya dan dipersilahkan untuk masuk ke negara tersebut. Maka tidak boleh melakukan peledakan, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan teror dan yang semisalnya. Islam melarang itu semua. Adapun orang-orang Khawarij, ISIS, Al-Qaeda dan yang semisalnya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berkhianat, orang-orang yang jauh dari kesetiaan. Mungkin antum pernah mendengar kejadian di bulan Ramadan lalu, kejadian peledakan atau bom bunuh diri yang terjadi di kota Madinah, kota yang mulia, yang mendapatkan kehormatan di sisi Allah dan Rasulnya. Dilarang seseorang melakukan perbuatan teror ataupun yang menimbulkan ketakutan bagi penduduknya. Pada bulan Ramadan lalu, salah seorang Khawarij hendak melakukan peledakan bom bunuh diri di Masjid Nabawi, Masjid Rasul alaihi salatu wassalam, namun berhasil dihadang oleh seorang tentara. Karena saat itu adalah menjelang buka, maka dipersilahkan untuk menyantap buka yang ada di pos tentara tersebut. Namun ternyata dia ledakkan dirinya di saat berbuka bersama para tentara muslim tersebut. Meninggallah mereka, para tentara yang menyantap buka bersama tersebut, yang kami berharap semoga mereka termasuk orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagi kita di sini bahwa orang-orang Khawarij, apapun namanya, ISIS, Jamaatun Nusrah, Al-Qaeda dan lain sebagainya, mereka bukanlah orang-orang yang amanah. Mereka adalah para pengkhianat, pengkhianat terhadap saudaranya sesama muslim, pengkhianat terhadap pemerintahnya dan pengkhianat terhadap bangsa dan negaranya. فالإرهاب له صور وأشكال متعددة، ليس الإرهاب فقط مقتصر على الخوارج وأشكالهم، بل حتى الروافض الشيعة يجب أن نعرف أنهم من أهل الإرهاب، وتاريخهم المظلم يشهد بهذا. فالذي أسس الرفض والتشيع عبد الله بن سبأ، هذا يهودي تستر بالإسلام فأظهر الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهذا ابن سبأ له دور كبير في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وإحداث الفتنة، وتشجيع الثوار في عصر عثمان، حتى قتل عثمان شهيدا رضي الله تعالى عنه في داره بعد أن حوصر. فالروافض لهم دور في ذلك، لهم دور حتى في قتل الحسين حين دعوه فغدروا به وتركوه حتى قتل رضي الله تعالى عنه. لهم دور في دخول التتر على المسلمين، ابن العلقمي وغيره فتحوا الأبواب للتتار فأسقطوا الخلافة العباسية وأسقطوا بغداد، فدخل التتار وقتلوا أهل الإسلام، كثير من المسلمين في العراق والشام، كله بسبب هؤلاء الشيعة الروافض. وكذلك الآن إيران وولاية الفقيه التي ولاؤها أو ولاؤهم حيثما كانوا للخميني ولإيران وليس لبلدانهم وأوطانهم وولاة أمورهم، فهؤلاء لهم دور ومساعدة في إقامة داعش والإرهاب، ولهم دور في التفجيرات التي حصلت في المملكة العربية في بلاد التوحيد وفي بلدان الخليج، لهم دور في القتل والحوادث التي حصلت في سنوات مضت في الحج. ويظهر جليا خطرهم وإرهابهم، حيث إن من أعظم معتقداتهم تكفيرهم لأهل السنة. هم أصلا لا يرون السني مسلم، يرونه كافر، يستحلون دمه، بل يروون الأحاديث، يروون الأحاديث عندهم في فضل قتل السني، بل لا بد أن تعرف أن من علامات ظهور المهدي عندهم انتشار الفساد في الأرض. فإذا في عقيدتهم لا يظهر المهدي إلا إذا انتشر الفساد، وهم يريدون إظهاره، فكان مما يدينون به نشر الفساد والقتل والفتن. قالوا إذا نشرنا الفتن والقتل والفساد عند ذلك يظهر المهدي، مهديهم هذا الكذب الأكذوبة الذي دخل في السرداب ولا له واقع ولا حقيقة، وإنما هو أكذوبة ضحكوا بها على الناس. فهؤلاء خطرهم عظيم وفسادهم عريض، فينبغي الحذر والتحذير منهم. هم لا شك أنهم من أساسات الإرهاب في عصرنا هذا في العصور السابقة. Maka terorisme sesungguhnya tidaklah terbatas pada gerakan-gerakan kaum Khawarij. Akan tetapi terorisme banyak macamnya dan banyak pelakunya di samping yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Di antara mereka adalah, di antara kaum teroris adalah orang-orang Syiah Rafidah. Sejarah mereka menunjukkan betapa kelamnya perjalanan mereka itu, perjalanan yang haus darah, perjalanan yang penuh dengan catatan-catatan hitam. Syiah pertama kali didirikan oleh Abdullah bin Sabah, salah seorang Yahudi yang menampakkan diri sebagai seorang Muslim, bersembunyi di balik kedok Islam. Dia tampakkan sikap kecintaan yang berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam rangka untuk menutupi kejahatan dan kebusukannya. Dialah yang mempunyai peran besar terhadap bergeraknya para pemberontak dari berbagai negeri di masa Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dialah yang menggerakkan massa untuk mengepung rumah Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga mereka pun berhasil membunuh Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan beliau meninggal dunia dalam keadaan syahid. Mereka mempunyai peran besar, orang-orang Syiah mempunyai peran besar terhadap pembunuhan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Mereka undang Husain untuk datang ke negeri mereka, ke Kufah. Namun setelah datang, mereka khianati Husain dan meninggallah Husain dalam kondisi mereka lari dari Husain. Mereka pula orang-orang Syiah Rafidah yang mempunyai peran besar terhadap masuknya orang-orang Mongol, orang-orang Tatar masuk ke jantung pertahanan kaum muslimin di masa kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, yang dilakukan oleh tokoh teras mereka Ibnul Alqami. Dia bukakan pintu, dia berkhianat terhadap khalifah hingga musuh Islam berhasil menduduki Baghdad dan dengan itu runtuh kerajaan Abbasiyah. Wilayah-wilayah Islam banyak berjatuhan di tangan Tatar dan berapa nyawa yang melayang akibat pengkhianatan kaum Syiah ini. Di masa kita saat ini, Syiah Rafidah diwakili secara negara oleh Iran, yang mereka alu-alukan sebagai negara yang dipimpin oleh Wilayatul Faqih, oleh seorang yang berhak memimpin kaum muslimin. Namun hakikatnya loyalitas mereka adalah kepada Khomeini dan tokoh-tokoh Syiah. Orang-orang Syiah di luar Iran pun demikian. Loyalitas mereka sangat tinggi kepada Iran dan kepada orang-orang yang berada di atas prinsip-prinsip Khomeini. Merekalah yang menanam, merekalah yang mengayomi, merekalah yang mempunyai peran besar atas tumbuh kembangnya ISIS, Al-Qaeda dan yang semisalnya. Luar biasa peran Iran di dalam menumbuh kembangkan gerakan-gerakan teror tersebut. Mereka pula yang mempunyai peran besar atas berbagai peledakan-peledakan yang terjadi di Kerajaan Saudi Arabia, Kerajaan Tauhid, dan juga di negara-negara Teluk. Mereka pula orang-orang Syiah Rafidah yang mempunyai peran besar atas terbunuhnya sejumlah besar dari jamaah haji tahun lalu. Dan ini semua nampak jelas apabila kita perhatikan prinsip mereka, yaitu prinsip atau keyakinan kafirnya seorang Muslim atau kafirnya seorang Sunni. Selain Syiah, bagi mereka adalah kafir. Bahkan di dalam agama Syiah disebutkan hadis-hadis tentang keutamaan membunuh seorang Sunni. Satu hal yang penting untuk antum ketahui semua, bahwa orang-orang Syiah meyakini munculnya Mahdi, Al-Imam Mahdi di akhir zaman, ketika telah bermunculan kerusakan di muka bumi ini. Tentunya Mahdi mereka adalah Mahdi yang dusta, yang mereka yakini hingga sekarang, hingga hari ini, masuk ke dalam gua yang belum juga keluar. Mereka meyakini bahwa apabila kerusakan telah menyeluruh di muka bumi ini, barulah Mahdi akan muncul. Sehingga mereka pun berusaha untuk menebarkan kerusakan di muka bumi ini dengan harapan agar Mahdi mereka segera keluar. Sungguh ini semua merupakan bahaya yang besar dan ancaman yang tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa setiap Muslim haruslah meyakini akan bahayanya Syiah Rafidhah dan meyakini bahwa mereka adalah musuh bersama kaum Muslimin. ومن صور الإرهاب كذلك الأحزاب الشيوعية التي في هذا البلد منها أيضا بعض الأحزاب التي تسعى إلى الانقلاب وإثارة الفتن. هذه الشيوعية مذهب لا دين له، من مبادئهم الاستغراق في المادية، في المادة والحياة إلى حد الإلحاد ورد الدين، ينكرون وجود الله ويحاربون جميع الأديان. هذه الشيوعية لا خير فيها، ما نفعت بلدانها التي قامت فيها، فسقطت وتمزقت بلدان التي كانت على الشيوعية، بل أعلن كبار مسؤوليهم أن كثيرا من مبادئهم لم تعد صالحة للبقاء ومفاسدها كبيرة، فيجب الحذر من هذه الأحزاب شيوعية، وقد كتب إخوانكم في مجلة الشريعة في آخر عدد مقالات خاصة حول بيان حقيقتها والتحذير منها. أنصح باقتناء هذه المجلة وقراءتها. Di antara bentuk terorisme dan radikalisme adalah kaum komunis yang mereka telah berupaya melakukan berbagai pemberontakan di negeri ini. Orang-orang komunis, mereka adalah orang-orang yang tidak beragama. Prinsip mereka adalah memburu harta. Tidak ada hidup kecuali materi. Mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak seluruh agama yang ada. Ketahuilah bahwa komunis tidak ada kebaikan padanya. Negara-negara yang berhaluan komunis satu demi satu telah runtuh, hancur lebur. Prinsip-prinsip komunisme yang dijalankan di negeri itu tidaklah menjadikan negeri-negeri tersebut menjadi negeri yang maju, justru menjadikan negeri-negeri yang mundur, bahkan runtuh. Tokoh-tokoh mereka banyak yang menyadari hal ini dan menyatakan bahwa paham komunisme tidak bisa dijadikan sebagai pedoman untuk membangun suatu bangsa. Alhamdulillah, saudara-saudara antum, asatidzah, telah berupaya menuangkan sedikit tentang komunisme dalam majalah Asy-Syari'ah. Sebuah upaya yang bagus. Aku nasihatkan antum agar benar-benar membacanya dan memahaminya dengan sebaik-baiknya. ونختم المحاضرة، تحتاج إلى وقت طويل، لكن نختمها بنقاط في بيان أسباب علاج الإرهاب. أولا، الحكمة في الدعوة، والثاني، الفهم الصحيح للإسلام، فهم الصحابة والسلف الصالح، الثالث، الارتباط بأهل العلم، أهل السنة الكبار، الرابع، العلم والتعلم، والخامس، السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، تحريم الخروج عليهم، والسادس، الدعاء، اتجاء إلى الله عز وجل بالدعاء بالأمن والأمان والنجاة من أسباب الفتن. والأسباب العلاجية كثيرة، أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن، وأن يثبتنا وإياكم على السنة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Sebagai penutup bagi muhadharah ini, dan sungguh pembahasan kita membutuhkan waktu yang panjang, namun sebagai penutup kami akan sampaikan sebab-sebab yang sekiranya dapat menangkal radikalisme dan terorisme. Yang pertama adalah al-hikmah fid da'wah, hikmah di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah al-fahmus sahih, pemahaman yang benar di dalam memahami Islam, yaitu dengan pemahaman as-salafus salih, pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan generasi mulia, generasi utama umat ini. Yang ketiga adalah saling dekat dan berhubungan dengan para ulama. Adanya hubungan dengan para ulama di dalam menghadapi berbagai gelombang fitnah yang menerpa kita. Yang keempat adalah at-ta'allum, terus dan senantiasa kita belajar dan belajar secara berkesinambungan, mempelajari dinul Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam ini. Yang kelima, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat terhadap pemerintah kita dalam hal-hal yang ma'ruf yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam adalah senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar negeri kita ini senantiasa mendapatkan curahan keamanan, ketenteraman, ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah jauhkan dari sebab-sebab fitnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari sebab-sebab fitnah yang tampak maupun yang tidak tampak, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita semua di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itulah mungkin muhadharah yang dapat kami sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.